Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam majlis ilmu yang insyaAllah diberkahi olehnya, yang mana dalam kajian ini kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita telah memasuki Kitabus Shalah, dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tentang Mawaqitus Shalah, waktu-waktu shalat. Telah kita sebutkan waktu shalat secara umum dan juga penjelasan tentang Salatul Asr, dan telah kita jelaskan pula makna ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat, wa salatil wusta, dan salat al-wusta, yakni Salatul Asr, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan salatul wusta di sini adalah na'am salatul asr. Bahkan Nabi s.a.w. menyebutkan dalam salah satu hadis, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang terluputkan dari salat al-asr, maka permisalannya seperti orang yang diambil keluarga dan hartanya, yang hilang keluarga dan hartanya. Ini betapa pentingnya salat al-asr, sampai-sampai diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melalaikannya seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Dan juga Nabi mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salatal asr, maka amalannya akan tertolak. Berikutnya adalah waktu salat maghrib. Waktu salatil maghrib min ghurubis syamsi ila maghibis syafaqil ahmar. Waktu salat maghrib adalah dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah atau cahaya merah, na'am barakallahu fikum, di langit. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, waktu salatil maghrib malam yagib asyafaq. Waktu salat maghrib, na'am, selama warna merah di langit masih ada, cahaya merah di langit masih ada. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Dan dianjurkan untuk disegerakan waktu salat maghrib ini, dijalankan dan dilaksanakan di awal waktunya, tidak diakhirkan. Naam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu salat maghrib. Jadi, makna hadis ini, selama mereka selalu melaksanakan salat maghrib di awal waktunya, mereka akan selalu berada dalam kebaikan. Naam. Hatta tashtabikan nujum. Sampai bintang atau mayoritas bintang terlihat. Naam. Selama bintang mereka melaksanakan sholat maghrib di awal waktunya, yakni ketika bintang belum bermunculan. Bintang belum bermunculan. Dan jangan sampai mereka mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai bintang terlihat di langit. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan di dalam sebuah riwayat, nah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu salatal maghrib ma'a sukutis syamsi. Salatlah kalian salat maghrib yakni bersamaan dengan ketika matahari itu terbenam. Yakni langsung ketika matahari terbenam langsung kalian melaksanakan salat maghrib. Dan juga diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij bahwasanya beliau mengatakan kunna nusalli al-maghrib ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna. Kami dahulu salat maghrib bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat maghrib salah seorang dari kami kembali dari salat wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Dalam keadaan dia masih bisa melihat tempat wadah dari anak panahnya. Yakni masih terang. Dalam keadaan masih terang. Ketika mereka menyelesaikan sholat maghrib tersebut. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat maghrib di awal waktunya. Ketika matahari terbenam, mereka langsung mengumandangkan azan. Naam, kemudian tidak lama setelah itu mereka langsung melaksanakan sholat maghrib. Dan bahkan setelah sholat maghrib, mereka masih bisa melihat. Cuaca masih sedikit terang. Naam, tidak terlalu gelap. Sampai-sampai mereka masih bisa melihat wadah tempat dari anak panahnya. Naam. Dan bahkan dalam hal ini, para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Bahwasanya di barakallahu fikum dianjurkan untuk melaksanakan sholat maghrib di awal waktu. Diutamakan untuk disegerakan di awal waktunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang kita sebutkan tadi. La tazalu ummati ma lam yu'akhiru al maghrib. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib. 6. Illa laylatal muzdalifa lil muhrim bil hajj. Fayusannu ta'khiruha hatta tusalliya ma'al isya ma'jam'a ta'khirin. Kecuali pada malam di Muzdalifah bagi orang yang muhrim. Bil hajj. Maka dianjurkan untuk ditakhirkan. Diakhirkan. Yakni dilaksanakan pada waktu sholat isya dengan jamak takhir. Dilakukan dengan jamak takhir. 6. Ijma' tadi yang kita katakan. At-ta'jil bi sholatin maghrib. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Awsat. Beliau mengatakan wa ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli al-ilmi ala anna ta'jil bi salatil maghrib afdal wa kadzalika naqul. Sepakat setiap orang yang kami belajar darinya dari ahlul ilm bahwasanya at-ta'jil menyegerakan salat maghrib itu lebih utama dan inilah pendapat kami kata Al-Imam Ibnul Munzir sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Al-Awsat. Berikutnya adalah waktu sholat isya. Fayubda waktuha min maghibis syafaqil ahmar ila nisfil lail. Maka waktu salat isya ini dimulai ketika cahaya merah itu hilang sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Pertengahan malam ini dimulai dari kapan dan diakhiri dengan kapan? Nah, hitungan tengah itu apakah dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian kita ambil tengahnya? Nah, atau dimulai dari matahari terbenam, kemudian diakhiri dengan masuknya waktu sholat fajar, yakni pada fajar shadiq. Nah, barakallahu fikum, kemudian diambil garis tengahnya. Apakah seperti ini? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam Asy-Syarhul Mumti' bahwa na'am, hitungan pertengahan itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan munculnya fajar shadiq, yakni ketika masuknya waktu salat fajar. Nah, dihitung dari situ. Diambil tengahnya. Nah, diambil tengahnya. Barakallahu fikum. Diambil tengahnya. Sampai mana? Waktu misalnya matahari terbenam. Naam, ketika jam 6. Misalnya matahari terbenam jam 6. Kemudian fajar shadiq. Fajar shadiq. Barakallahu fikum. Sekitar jam 4 misalnya. Maka diambil tengahnya di mana? Nah, itulah yang dimaksud dengan nisful lail. Dan waktu sholat isya berakhir pada pertengahannya. Waktu sholat isya berakhir pada pertengahannya. Ini menurut pendapat dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, bahwasanya waktu sholat isya itu berakhir pada pertengahan malam. Nanti akan kita sebutkan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya waktu sholat isya itu nyambung dengan waktu sholat subuh. Yakni mereka mengatakan bahwasanya waktu sholat isya itu berakhir sampai dengan masuknya waktu sholat subuh. Akan tetapi ini adalah pendapat yang marjuh. Yang rajih, yang benar adalah bahwasanya waktu sholat isya berakhir pada nisful lail, pertengahan malam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, waktu sholatil isya ila nisful lailil awsat. Waktu sholat isya itu pada sampai pertengahan malam. Sampai pada pertengahan malam. 6. Kemudian, wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqatan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan sholat isya di akhir waktunya. Sampai pada waktu al-mukhtar yang diinginkan. Malam takun masyakkotan. Selama itu tidak memberatkan. Selama itu tidak memberatkan. Nah, dalam hal ini banyak sekali hadis-hadisnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Beliau menceritakan tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya beliau mengatakan wakana yastahibbu an yuakhira min al insya allati tad'unaha al atamata, dan beliau ingin sholat insya itu dilaksanakan di akhir waktu. Yang mana kalian menamakannya dengan al-adamah. Yakni salah satu nama dari sholat isya itu adalah al-adamah. Salah satu nama dari sholat isya adalah al-adamah. Dalilnya mana? Salah satunya hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaqan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Humaid. Bahwasanya Humaid mengatakan Anas radhiyallahu anhu ditanya. Ditanya tentang cincin. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai cincin? Nah, kemudian salah satu jawaban di antara jawaban yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala, akhara lailatan salatan isya ila syatril lail. Suatu hari beliau mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Kemudian dikatakan kepada beliau, innan nasa qad sallu wa namu. Nabi SAW mengatakan, innan nasa qad sallu wa namu, wa innakum lam tazalu fi salatin mantazartumuha. Sesungguhnya manusia, kaum muslimin telah sholat dan tidur. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian akan terhitung dalam keadaan sholat selama kalian dalam keadaan menunggunya. Nah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan intidharus sholat. Nah, keutamaan menunggu waktu sholat. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita duduk di majelis ini, sambil kita mendengarkan ta'lim, kajian, kita niatkan juga untuk menunggu sholat isya. Nah, dalam hal ini, kita akan terhitung sedang melaksanakan sholat isya selama kita menunggu waktu sholat tersebut. Nah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dzahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid, tsumma kharaja fa shalla. Innahu faqala, innahu lawaqtuha laula an asyqa 'ala ummati." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya pada suatu malam sampai betul-betul larut malam. Dan bahkan sampai ahlul masjid, orang yang berada dalam masjid itu tertidur. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari biliknya. Fasalla, dan menegakkan sholat. Nah, yakni mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Yakni pada malam yang sudah larut. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahu lawaktuha. Sungguh inilah waktu yang sesungguhnya. Sungguh inilah waktu yang sesungguhnya, kata Nabi. Andai, kalau bukan karena saya akan memberatkan umatku. Nah, yakni Nabi SAW ingin melaksanakan sholat isya di akhir waktunya. Akan tetapi beliau terbentur sesuatu, yakni beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, sehingga oleh karena itu dianjurkan untuk diakhirkan waktu sholat isya. Akan tetapi tentunya bagi para imam untuk memperhatikan jamaah, untuk memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Nah, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh para ulama yang akan kita sebutkan setelah ini. Di antaranya adalah berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, fa'ala hadza man wajada bihi quwwatan ala ta'khiriha wa lam yaglibhu an-naumu wa lam yashuqqa ala ahadin minal ma'mumin fat-ta'khiru fi haqqihi afdal. Maka atas ini, barang siapa yang mendapatkan kekuatan pada dirinya, nah, kekuatan untuk melakukan sholat isya di akhir waktu, dan dia tidak mengantuk, dan juga tidak memberatkan kepada seorang pun dari para jamaah, dari para makmum, maka diakhirkan dalam keadaan seperti ini afdol, lebih utama. Nah, tapi dengan syarat apa tadi? Kalau dia merasa kuat dan tidak memberatkan para jamaah. Waqad qarrara an-nabi waqad qarrara an-nawawi dzalika fi syarh Muslim wa huwa ikhtiyaru katsirin min ahli al-hadits min asy-Syafi'iyyah wa ghairihim wallahu a'lam. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengulang hal demikian di dalam kitabnya Syarah Muslim, dan ini adalah pilihan dari kebanyakan ahlul hadits dari kalangan asy-Syafi'iyyah. Naam, dan selain mereka wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwan fiddin, seperti yang kita katakan tadi, memang diakhirkan itu lebih utama. Akan tetapi bagi para imam untuk memperhatikan keadaan, terutama keadaan para jamaah, karena masing-masing tentunya memiliki hajat dan keperluan, masing-masing juga semangatnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai karena hal ini ingin menjalankan sunnah, justru yang wajib terbengkalaikan. Maksudnya bagaimana? Ingin dia menjalankan sunnah, yakni melaksanakan sholat di akhir waktu. Akan tetapi perbuatan ini justru menyebabkan para jamaah tidak mau sholat di masjidnya, meninggalkan jamaahnya. Tentu ini mafsadahnya lebih besar daripada manfaat melaksanakan sholat isya di akhir waktu. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya sholat isya, akhir waktu sholat isya adalah nisful lail. Nisful lail. Telah banyak pendapat dalam hal ini. Yakni ada beberapa pendapat tentang akhir waktu sholat isya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu waktunya panjang sampai dengan terbitnya fajar atsani, yakni fajar shadiq, sampai waktu sholat subuh. Sehingga waktunya nyambung dengan sholat subuh. 6. Ibarat sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat asar dengan maghrib berlanjut, kemudian sholat maghrib dengan isya berlanjut, berkesinambungan. 6. Ini salah satu pendapat. Di antaranya mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ama innahu laisa fin naumi tafriitun. Ketahuilah bahwasanya perbuatan tidur itu bukanlah sebuah perbuatan yang menyia-nyiakan sebuah kewajiban. Nah, tidur itu bukanlah sesuatu perbuatan yang menyia-nyiakan kewajiban. Innama tafriitu 'ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqtu sholatil ukhra. At-tafriit, sikap menyepelekan, sikap meremehkan dan menyia-nyiakan adalah orang yang belum sholat, naam, kemudian terus dia akhirkan waktunya sampai masuk waktu sholat berikutnya. Nah, sampai masuk waktu sholat berikutnya. Kata mereka, hadis ini, Nabi menjelaskan bahwasannya waktu sholat itu berkesinambungan, berlanjut antara waktu sholat 6 dengan sholat berikutnya. Sehingga Nabi mengatakan di sini adalah at-tafrid, orang yang menyepelekan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, yang meremehkan sholat adalah orang yang menunda-nunda sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Menunjukkan bahwasannya waktu sholat itu bersambung. Paham ya? Sisi pendalilan yang disebutkan oleh mereka dalam dari hadis ini. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau mengatakan la dalila fihi ala ma dhahabu ilaihi. Tidak ada dalil dari hadis yang mereka sebutkan. Enggak ada dalil dari pendapat yang mereka sebutkan dari hadis ini. Id laisa fihi bayanu awqatis shalah. Karena hadis tersebut bukanlah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Nah, hadis tersebut bukanlah menjelaskan sighatnya, konteksnya bukanlah dalam keadaan menjelaskan tentang waktu sholat. Yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah sikap orang yang suka menunda-nunda waktu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Barakallahu fikum. Sama saja, apakah sholatnya itu, waktu sholatnya itu berkesinambungan, bersambung dengan waktu sholat berikutnya, atau tidak bersambung, seperti sholat subuh dengan sholat zuhur. Tidak bersambung waktunya. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada keterangan di sini dari hadis ini bahwa waktu sholat itu harus bersambung. Nah, akan tetapi yang dimaksud dari hadis ini adalah, nah, bahwasanya Nabi mencela orang yang suka menunda-nunda waktu sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Dalam keadaan dia belum sholat. Nah, ini masuk di dalam ayat, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, yang lalai dari sholatnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya mereka berdalilkan dengan hadis tadi, bahwasanya waktu sholat itu harus bersambung, nah, lalu kenapa mereka mengecualikan antara subuh dengan zuhur? Antara subuh dengan zuhur. Mengapa mereka mengecualikan ini? Nah, tentunya mereka tidak akan berpendapat bahwasanya waktu sholat subuh itu bersambung sampai dengan waktu sholat zuhur. Tentunya mereka, orang yang berpendapat demikian, tentunya tidak berpendapat dengan bersambungnya waktu sholat zuhur, subuh sampai dengan sholat zuhur. Nah, mereka mengecualikan ini. Nah, kenapa mereka mengecualikan ini? Sementara mereka di sini memaksudkan antara sholat isya dengan subuh. Padahal tidak ada hubungannya. Sehingga oleh karena itu, pendapat mereka ini kontradiksi ketika mereka berdalilkan dengan hadis tadi yang kita sebutkan. Dan tentunya kita kembali kepada dalil yang sharih, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, yang disebutkan di dalam kitab waktu salatil isya ila nisfil lailil ausat, bahwasanya waktu salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Enam. Wa yustahabbu ta'khi'nam. Wa yakrahun nauma qablaha. Wal haditha ba'daha li ghairi maslahatin. Dan Nabi SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya. Enggak suka. Enam. Dan juga tidak suka berbincang-bincang setelah sholat isya. Li ghairi maslahah, tanpa ada maslahah. Nah, berdasarkan hadis Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'da. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya dan juga tidak suka berbincang-bincang setelah isya. Adapun al-mudzakarah, at-ta'lim, belajar bersama, muraja'ah, durus, pelajaran, maka itu tidak mengapa dan bahkan dianjurkan, dan ini dilakukan oleh salafun shalih. Para salafun shalih suka melakukan hal ini. Barakallahu fikum. Naam. Wa waktu salatil fajri min tulu'il fajri tsani ila tulu'is syamsi wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajri. Naam. Dan waktu sholat fajar adalah dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu sholatnya. Perlu diketahui bahwasanya fajar itu ada dua. Nah, fajar itu ada dua. Yang pertama disebut dengan fajar shadiq kadzib. Yang kedua disebut dengan fajar shadiq kadzib. Kadzib itu artinya apa? Dusta. Kalau shadiq, jujur. Nah, maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum. Fajar kadzib maksudnya ketika terbit fajar tersebut itu belum masuk waktu sholat subuh. Nah, belum masuk waktu sholat subuh. Sehingga disebut dengan fajar kadzib. Walaupun cahaya sudah muncul di ufuk timur itu cahaya sudah ada. Akan tetapi cahayanya tidak membentang. Dia terkumpul pada satu tempat saja. Pada satu titik saja. Nah, ini fajar kadzib. Adapun fajar shadiq, cahaya itu membentang. Nah, membentang, meluas. Dan bahkan meninggi. Nah, tentunya sulit untuk dilihat pada zaman sekarang ini, apalagi yang tinggal di perkotaan. Tinggal di perkotaan. Barakallahu fikum. Sehingga tersamarkan dengan cahaya lampu rumah atau cahaya lampu kota. Sehingga tidak bisa melihat dengan leluasa. Orang yang tinggal di tepi pantai, naam, atau yang tinggal di padang pasir, mungkin bisa melihat yang seperti ini. Tinggal di tepi pantai misalnya, naam, dan kebetulan pantainya menghadap ke arah timur, atau pantainya berada di sebelah timur. Sehingga dia bisa melihat cahaya fajar dengan leluasa. Barakallahu fikum. Ini makna fajar kadzib dengan fajar shadiq. Nah, kita katakan tadi bahwasanya waktu sholat fajar itu diawali dengan fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, inna bilalan yu'adzin bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari. Yakni sudah masuk waktu fajar, akan tetapi fajar kadzib. Fakulu washrobu, maka makan dan minumlah. Kalian boleh makan dan minum. Nah, walaupun Bilal sudah azan. Hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Yakni ibnu Ummi Maktum ini mengumandangkan azan ketika fajar shadiq. Dan beliau tidaklah mengumandangkan azan sampai dikatakan kepada beliau asbahta, asbahta. Ayo, sudah pagi. Sudah pagi. Karena Abdullah ibn Ummi Maktum adalah seorang yang a'ma, seorang yang buta. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, bahwasanya sholat al-fajr dianjurkan untuk disegerakan waktunya. Yakni dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat. Naam. Dari hadis Abi Mas'ud al-Badari. Abi Mas'ud al-Badari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla as-subha marratan bi ghalas. Naam. Tsumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Tsumma kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis hatta mata wa lam ya'ud ila an yusfira. Abu Mas'ud menceritakan bahwasanya Nabi SAW salat subuh, naam, suatu ketika, kadang beliau melaksanakan salat subuh itu dalam keadaan cahaya masih gelap. Keadaan masih gelap. Yakni di awal waktu. Kemudian pada waktu yang lain beliau melaksanakan salat subuh dalam keadaan cahaya sudah terang. Sudah mulai terang. Walaupun belum terbit matahari. Kemudian, Di akhir-akhirnya beliau melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Di akhir-akhirnya, nah, di awal-awalnya beliau masih kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Nah, kemudian di akhir-akhirnya, menjelang beliau wafat, beliau selalu melaksanakan sholat subuh di awal waktu sampai beliau meninggal. Dan beliau tidak pernah mengulang untuk melaksanakan sholat subuh di akhir waktunya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, barakallahu fikum. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah. Dan juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna hatta yaqdina shalah. Hina yaqdina shalah wala ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Kami kaum wanita, kaum mukminat, ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Dalam keadaan kami menyelimuti tubuh kami dengan kain. Kemudian setelah selesai sholat, kami langsung pulang ke rumah. Kami langsung, para wanita ini langsung pulang ke rumah ketika selesai melaksanakan sholat subuh. Dan tidak ada satupun yang bisa mengenali kami dikarenakan ketika itu masih gelap. Coba perhatikan. Tidak ada yang mengenali kami ketika itu. Dikarenakan keadaan masih gelap. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholat subuh dalam keadaan masih gelap. Dan bahkan tidak bisa mengenali orang yang lewat di depannya. Barakallahu fikum. Kemudian, ini hadis-hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi tidaklah bertentangan dengan hadis asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi tidaklah bertentangan dengan hadis asfiru bil fajri. Laksanakanlah salat subuh. Sampai keadaan sudah terang. Dikarenakan yang seperti ini lebih besar pahalanya. Kenapa kita mengatakan bahwasanya hadis yang baru saja kita sebutkan tidak bertentangan dari hadis-hadis yang menerangkan untuk melaksanakan sholat fajar di awal waktu? Berkata Imam Al-Hafidh, rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang hadis yang baru saja kita sebutkan. Faqad hamalahu asy-Syafi'i wa ghairuhu 'ala annal murad bidzalika tahaqququ tulu'il fajr. Bahwasanya hadis yang baru saja kita sebutkan, Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya memahami hadis tersebut maksudnya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat fajar dalam keadaan kita sudah yakin waktu salat fajar itu sudah datang. Jadi kalau kalian belum yakin waktu salat fajar itu belum masuk, maka janganlah kalian melaksanakan salat subuh. Ini makna hadis ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Dan bahkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya maksud dari hadis Rafi' bin Khadid yang baru saja kita sebutkan tadi, maksudnya adalah kita diperintahkan untuk memanjangkan bacaan sholat subuh. Sehingga kita menyelesaikan sholat subuh dalam keadaan cahaya sudah terang. Sehingga oleh karena itu tidak ada dalil dari hadis ini bahwasanya al-afdol pada sholat subuh adalah di akhir waktu. Tidak. Justru dari banyak hadis menerangkan bahwasanya sholat subuh itu dianjurkan dilaksanakan di awal waktu. Dan bahkan makna hadis Rafi' bin Khadid disebutkan oleh Imam At-Tahawi adalah kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanjangkan bacaan pada sholat subuh, dan menyelesaikan sholat subuh dalam keadaan sudah sedikit terang, sehingga masing-masing bisa mengenal orang yang berjalan di depannya. Ini pendapat keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Barakallahu fikum. Hadhihi hiya al-awqat allati yushra'u ada'u salati al-khamsu. Al-khamsi fiha. Inilah waktu-waktu yang mana disyariatkan padanya untuk dilaksanakan salat lima waktu. Fayajibu 'alal muslimin at-taqayyuda bidzalika. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya. Dan wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga waktunya. Watarku ta'khiriha, dan jangan sampai dia mengakhirkan waktu salatnya. Li'anna Allah tawa'ada alladhina yu'akhirunaha an waqtiha faqala ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan waktu salat sampai keluar dari waktunya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka adalah orang-orang yang melalaikan salatnya. Yakni dijelaskan oleh para ulama, mereka menunda-nunda untuk melaksanakan salat sampai keluar atau berakhir waktunya. Dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap seperti ini adalah sikap at-tafrid, menyepelekan syariat. Sikap barakallahu fikum, meringankan dan menyepelekan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka muncullah generasi setelah mereka, orang-orang yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat, hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka niscaya mereka akan mendapatkan azab. Mereka akan berhadapan atau bertemu dengan azab. Al-ghay huwa al-azabus syadid al-mudha'af. Apa makna al-ghay? Ancaman bagi orang yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Yakni adalah azab as-syadid. Azab yang berat, al-mudha'af, yang berlipat ganda. Wasyar wal-khaybah, kejelekan. Kesialan fi jahannam wal iyadzu billah. Iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu sikap perbuatan menunda-nunda waktu salat sampai berakhir waktunya, maka ini adalah perbuatan yang haram dan bahkan justru diwajibkan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin yang pria untuk melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Wa ada'us salawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ila Allah. Melaksanakan sholat di pada waktu-waktunya, termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Termasuk di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah. dan termasuk amalan yang paling utama. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.